pemirsa nyangakeun lagu anu salajengna anu judul laguna Desa Jadi Kota hasil karya Pak Irawan Tea, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.